إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita masih dalam ta'liq, yaitu catatan kaki yang didatangkan oleh Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Nasir Al-Fihri, tilmidnya Syekh bin Bas radhiyallahu ta'ala. Ada beberapa segi yang dijawab oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala tentang kias. Apa kias? Kias makan bangkai karena terpaksa dengan berobat, yang mereka juga menganggap perkara yang daruri. Dan telah kita ketahui beberapa perbedaan antara dua perkara tersebut, bahwasanya berobat bukan perkara yang daruri, beda dengan apa? Karena keterpaksaan harus makan bangkai, perkara yang daruri. Kalau enggak maka akan mati. Dan juga masalah berobat telah kita ketahui dari sebagian hadis, di antaranya adalah hadisnya seorang perempuan yang disebut dengan perempuan sauda, perempuan hitam, yang dia datang kepada Rasulullah SAW untuk didoakan supaya sembuh dari pandangannya. Tetapi Rasulullah SAW memberikan pilihan terhadap perempuan tadi antara sabar di atas musibah dan dimasukkan surga, dan antara diberikan itu apa? Permintaannya, yaitu didoakan dengan kesembuhan. Tetapi memilih apa? Memilih sabar. Dan hal ini bahwasanya berobat bukan perkara daruri. Seandainya perkara daruri maka enggak ada lagi pilihan. Seperti perkara yang terkait dengan orang yang kelaparan, enggak ada pilihan lain kecuali harus makan, kalau enggak akan mati. Mabum. Seorang yang kelaparan enggak ada pilihannya kecuali makan atau tidak. Kalau makan, ya kan, insya Allah dia akan hidup. Kalau enggak maka dia harus mati. Ini sebagaimana sunatullah pada hambanya, makan sebagai apa? Sebagai sumber kehidupan. Taib. Kemudian sebagian syubhat yang terkait dalam masalah ini, yaitu hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu anha dengan ucapan dari beliau Aisyah terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau tersihir. Apa yang diucapkan oleh Aisyah? Apa yang ditawarkan? Hala tanasyarta ya Rasulullah. Hala tanasyarta. Kalimat tanasyarta inilah yang menjadi permasalahan. Apakah yang dimaksud adalah nusra syaitonia? Ini yang harus dipenuhi jawabannya, kalau enggak maka enggak bisa diterima. Karena kalimat tanasyarta ini kalimat yang muhtamilah, kalimat yang mengandung beberapa makna. Bisa bermakna batil, bisa bermakna selainnya, selain batil. Apabila maknanya ini sama-sama kuat, antara makna yang batil dan makna yang selainnya, maka menjadi apa? Menjadi lafadz yang keberadaannya apa? Muhtamilah. Nah, ketika ada ihtimal, perhatikan. Ketika ada ihtimal, ketika ada makna kemungkinan yang sama-sama kuat, maka di situ batala al istidlal dengan syarat ihtimalnya sama-sama kuat. Kalau ihtimalnya satunya lemah, satunya kuat itu tidak bisa dikatakan batalal istidlal. Nah, ini perlu kita pahami. Karena banyak sebagian orang yang mungkin mengatakan ini kan ada ihtimal. Selama ada ihtimal batalal istidlal. Lafaz ini ada ihtimal, ada sini ada ihtimal, maka selama ada ihtimal adalah batal untuk jadikan pendalilan. Ini adalah tidak seperti itu mutlak, tapi apa? Ketika ihtimalnya yang mungkin lebih daripada satu makna atau lebih dari dua makna, itu ihtimalnya sama-sama apa? Sama-sama kuat. Baru di situ bisa dikatakan apa? Idza waradal ihtimal batalal istidlal. Ketika datang ihtimal batal istidlal adalah ketika sama-sama kuat. Dan banyak orang yang cuma mengikuti kemauannya, kadang-kadang berfalsafah dengan membawakan sebagian kaidah fikih. Idza ja'al ihtimal batalat istidlal, ma'al ihtimali batalal istidlal. Ini adalah tidak mutlak seperti itu, tapi apa? Ihtimal yang sama-sama kuat. Makna yang muhtamil, makna yang mengandung satu lafaz yang mengandung beberapa makna sama-sama kuat, itulah yang dikatakan batalal istidlal. Tapi kalau satunya ihtimal maknanya lemah, satunya kuat, nah ini tidak bisa diterapkan pada kaidah tadi. Mafhum? Mafhum Abu Ubaidillah? Belum? Gimana Pak Aris? Mafhum? Nah itu artinya sebagian lafaz yang datang dari hadisnya Rasulullah SAW atau sebagian ayat Al-Quran kadang-kadang memiliki makna yang muhtamil, makna yang mengandung beberapa makna. Nah, beberapa makna ini kadang berbenturan. Nah, berbenturan inilah yang menjadikan katanya batal istidlal, batal dijadikan sebagai pendalilan terhadap perkara tertentu. Tapi itu bukan selamanya, tapi apa? Ketika berbenturannya sama-sama kuat. Nah, dan enggak ada yang merojekkan satu sama lain. Itu diantara perkara-perkara yang tadi mengandung makna banyak tadi, enggak ada yang lebih rojeh dengan sendirinya atau dengan dalil yang dari luar. Kalau enggak ada, maka baru dikatakan apa? Batal untuk dijadikan pendalilan. Tapi kalau sudah ada penguatnya dari dalil yang luar atau dari konteksnya, itu tidak bisa dikatakan idza waradal ihtimal batalal istidlal, tidak bisa. Mohon di sini. Nah itu. Dan setelah akan kita baca dan setelah akan kita dapat faedahnya. Baik. Kita kembali kepada permasalahan fa in qulta. Fa ma taqulu fima rawahul Bukhari fi kitabit tib. Wa fi kitabil adab min tariqi Ibnu Uyainah an Isyami bin Urwa an Abihi an Aisyata. Fikisati sihirin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi fa amara bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ukhrija, yakni bagaimana jika kau katakan apa yang kau katakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Butib, yakni hadis dari Aisyah dalam kisah tersihirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut Rasulullah memerintahkan fa amara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memerintahkan orang lain, satu antara para sahabat, agar sihir tadi dikeluarkan. Fa ukhrija, maka dikeluarkan. Qalat Aisyah, maksudnya dikeluarkan dari mana? Dikeluarkan dari tempat yang Rasulullah telah mendapatkan apa mimpi tentang tempat tersebut. Qalat Aisyah, Aisyah berkata, Aisyah menawarkan dengan ucapan beliau, fakultu ya Rasulullah fahalla tanasyarta. Rasulullah diberi tawaran oleh Aisyah. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak apa? Tanasyarta. Lah kalimat tanasyarta inilah yang jadikan permasalahan. Apakah kalimat tanasar ini adalah kalimat yang maknanya itu Rasulullah datang ke tukang sihir kemudian minta supaya dikeluarkan sihirnya? Kalau ini yang dimaksud, nanti akan ada jawabannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ama wallahi, ini kurang wawu. Ama wallahi faqad syafani. Ama Allahu. Ini kurang. Aslinya apa? Wawu kok qasam wawu sumpah. Ama wallahi faqad syafani. Wa amma ana fa akrahu an usira 'ala an-nasi syarra. Jadi artinya apa? Rasulullah telah bilang bahwasanya aku telah disembuhkan oleh Allah SWT. Kenapapun saya enggak suka untuk menebar keburukan di antara manusia. Artinya, kalaulah kemudian dikeluarkan dan disebarkan bahwasanya sifulan-sifulan yang mensihir, maka menjadi apa? Fitnah. Fi riwayatin min hadzal tariq, dalam satu riwayat dalam jalan ini, jalan yang sama tadi juga dari Bukhari, fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'rah hatta stakhrajahu. Dalam satu riwayat, maka Rasulullah mendatangi sumur. Sumur yang Rasulullah mimpi diberitahu bahwasanya sihirnya di situ, buhulnya di situ. Hatta stakhrajahu, sehingga apa, sampai Rasulullah itu mengeluarkan sihir tersebut dari sumur tersebut. Faqala hadil bi'ru. Bi'ru itu mu'annas. Enggak dikatakan hadihi. Sumur itu kalau dalam bahasa Arabnya apa dia? Mu'annas, bukan mudzakkar. Enggak dikatakan hadil bi'ru. Allati urituha. Sumur ini yang aku dinampakkan dalam mimpiku. Wa ka'anna ma'aha naqa'atul hina'i wa ka'anna nakhlaha ru'usus syayatin. Ini sifat sumur yang Rasulullah diberitahu dalam mimpinya. Qala fastakhraja. Berkata rawi, maka Rasulullah mengeluarkan buhul tadi dari sumur tersebut. Qala faqultu. Berkata rawi, Aisyah bilang, afala tanasyarta. Faqala ama wallahi faqad syafani wa akrahu an usira 'alan nasi syarra. Adapun saya telah disembuhkan oleh Allah, maka demi Allah aku enggak ingin menebar fitnah, menebar keburukan pada umumnya manusia. Maka hadis ini yang dijadikan permasalahan dalam ala apa? Afala tanas syarta. Ini dipahami oleh sebagian orang bahwasanya Rasulullah ditawari oleh Aisyah supaya pergi ke tukang sihir, kemudian tukang sihir tersebut mengeluarkan sihir dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Fal jawabu an hadzal hadis ay yuqal. Jawaban atas hadis tadi dikatakan laisa bil hadisi ma yadu lala jawazi nusratiyya min amalis syaitan. Seperti yang kemarin bahwasanya Syekh bin Baz mengatakan apa? Ucapannya Said apa? Mutlakun. Kalamnya Said, kalam yang mutlak. Beliau membolehkan nusra. Nusra yang mana? Nusra yang amalannya syaitan atau nusra yang mananya rukyah syar'iyah? Nah, kalau mutlak maka enggak boleh dijadikan pegangan bahwasanya Said bin Said menginginkan nusra dalam arti memanggil tukang sihir kemudian diperintah untuk mengeluarkannya. Ini yang tidak bisa diterapkan kecuali ada dalil yang membuktikannya. Maka itu dikatakan wa man qala inna murada Aisyah hadza afala dhahabta ila sahirin minas sahara liyahulla anka sihra man qala hadza fa alai dalilu. Maka barang siapa yang berkata sesungguhnya yang diinginkan oleh Aisyah adalah ini, yaitu tidakkah engkau pergi wahai Rasulullah ke tukang sihir untuk melepas sihir darimu? Siapa yang bilang seperti ini, maka kewajiban dia untuk mendatangkan dalil bahwasanya itu yang diinginkan oleh Aisyah. Tsumma qauluhu tanasyarta, kalimat tanasyarta ini adalah kalimat yang mudrajatun min kalami Bani Uyainah. Kalimat mudrojah adalah apa? Kalam yang didatangkan oleh seorang rawi untuk menafsirkan maksud hadis. Cuma penafsiran tersebut dari seorang rawi kadang tidak terpisahkan dengan kalamnya Rasul, sehingga orang yang tidak tahu dianggapnya itu kalamnya Rasul. Atau juga dianggap kalamnya siapa? Aisyah. Padahal belum tentu itu kalamnya Aisyah. Kalimat tanasyarta tadi. Karena apa? Karena kadang seorang rawi ingin menafsirkan suatu hadis yang dia riwayatkan, dan kalam yang ditafsirkan tadi, tafsir dari seorang rawi tadi, kadang tidak terpisahkan antara hadis dengan penafsirannya. Yang mengetahui adalah apa? Pakar-pakar ahlul hadis, yang mana mereka punya kemampuan untuk memisahkan ini kalam yang mudroj, kalam sisipan, atau ini memang kalam yang asli dari Rasul. Itu yang mengetahui apa? Para a'immah, yang dikatakan apa? Al-imamul hujjah, imam yang hujjah. Dalam arti apa? Ketika dia bicara dalam hadis diterima, bukan sembarangan orang. Itu makna kalam mudroj. Yang mengetahui adalah apa? Para pakar hadis, yang mereka itu mengetahui semua segi periwayatan hadis, mana yang dianggap ini sebagai kalam yang sisipan dari kalamnya seorang rawi, dan mana yang memang asli dari kalamnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu makna apa? Mudroj, sisipan. Udrijah, dimasukkan. Apa? Mudroj, adroja yudriju. Fadaka mudrojun. Simpelnya apa? Mudrij. Sim masternya idroj. Nah, mudrij adalah kalam yang disisipkan. Maka oleh itu dikatakan tsumma qauluhu tanasyarta mudrajatun min kalam Ibnu Uyainah kama wadihun min siyakil hadisi min riwayatil Humaidi. Tanasyarta adalah kalam yang mudrij. Kalimat yang mudrajah, kalimat sisipan dari kalamnya Ibnu Uyainah sebagaimana yang gamblang dari siyaknya hadis dari riwayatnya Al-Humaidi. Qala Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, wa bayyana alladhi fassara al-murada bi qawli afala ka'anna lam yastahdhir lafdhah fa dzakara bil makna. Seolah-olah seorang rawi tidak bisa menghadirkan lafaz aslinya dari Aisyah, sehingga dia meriwayatkan dan menyebutkannya dengan makna saja. Wa dhairu hadhil lafdhati annahu minan nusra. Memang dohirnya afalatana syarta itu dohirnya dari nusra. Memang afalatana syarta itu secara dohirnya dari apa? Dari makna nusra. Wa kadza wa kafirati ma'marin anisamin an ahida ahmada wa qalat aisha law annaka ta'ni tunashiru wa ya rasulullah, jikalau engkau itu melakukan tansyir. Apa itu tansyir akan disebutkan. Tsumma qala Ibnu Hajar wa yahtamilu wa yahtamalu ay yakuna minan nasr bimana al-ikhraj. Nah, ada makna yang kemungkinan, yaitu tunasir maknanya apa? Maknanya mengeluarkan. Kenapa engkau enggak mengeluarkan sihir itu dari dirimu wahai Rasulullah? Fa yuwafiqu riwayata man rawahu bil lafdin afala akhrajtahu. Kalau tunasir maknanya ikhraj, maka cocoklah dan mencocoki suatu lafaz yang membawakan riwayatnya seorang rawi, afahalla akhrajtahu, tidak kenapa engkau tidak keluarkan saja sihir itu. Walikauni lafdi hadhi riwayah halastakhrajta wa hudifal maf'ulu lil ilm bihi wa yakunul muradu bil mukharraj au bil mukhraj ma hawa utuffu lal tuffu nafsuhu. Jadi makna tunassir yakni mengeluarkan. Maka yang dimaksud dengan yang dikeluarkan adalah yang dikandung oleh jufu, bukan juf itu sendiri. Nah, Ya ini yang ada di apa? Di sumur bol yang ada di mana di? Di sumur di yang telah kita lewati makna suf. Mana? Mana kemarin yang kita lewati? Benar. Dan itu terbalik dulu. Kemudian inta waqala fi mawdhin akhar, tafadhal. Waqad bayyanat kaifa yujma'u baina qawliha. Atau waqad bayyantu kaifa yujma'u baina qawliha fa ukhrija wa baina qawliha fi riwayat tsaniyah hal lastakhrajtahu. Ini telah ku jelaskan, maka bagaimana menggabungkan antara perkataannya Aisyah fa ukhrija dan antara perkataan Aisyah yang lain dalam riwayat yang kedua hal lastakhrajtahu. Wa hasiluhu annal ikhraja alwaqi'a kana li asli sihir. Ringkesnya bahwasanya yang dimaksud dengan mengeluarkan, pengeluaran yang terjadi adalah aslu sihir. Apa itu? Trek. Katanya nanti sewatan lagi. Baik. Bahwasanya yang dikeluarkan, yang pengeluaran adalah yang maksudnya adalah yang dikeluarkan adalah yang terjadi adalah aslu sihir. Aslu sihir ini apa? Pokok sihir tersebut. Wal istikhrajul manfi kana li ajza'is sihir. Dan yang dikeluarkan yang tadi tidak, yang ternafikan adalah bagian-bagian sihir. Fariwaya muhtamilatun. Nah sekarang di sini perhatikan ringkes daripada pembahasan yang telah lalu. Riwayat tentang ucapannya Aisyah afala tanassarta. Ini riwayat yang muhtamilah. Makna muhtamilah adalah maknanya mengandung beberapa makna. Li'an takuna Aisyah tuqalat afala tanassarta au afala stakhrajtahu. Thumma law sahha anna sawaba wa afalatana syarta fa hadhihi lafdhatu muhtamilatun li ma'anin iddatin. Kemana ini tadi? Kemana itu benar? Kemana? Kalau keluar itu pamit. Perhatikan. Fa riwayat muhtamilatun, maka riwayat adalah riwayat yang memiliki apa? Muhtamil memiliki makna yang ihtimal, memiliki makna kemungkinan. Fadal. Akan keberadaan Aisyah berkata afala tanasarta au afala istakhrajtahu. Kalau tanasarta maksudnya pergi ke tukang sihir atau engkau mengeluarkannya. Kemudian seandainya itu benar, bahwasanya yang benar adalah afala tanasarta, fadil lafdhatu muhtamilatun lima'anin iddatin. Kalaulah yang benar itu bahwasanya afalatana syarta, bukan afalastakhrat tahu. Kalaulah yang dimaksud adalah afalatana syarta, maka lafad ini adalah lafad yang memiliki makna banyak, mengandung beberapa makna iddah. Apa makna iddah? Banyak. Satu di antara makna-makna tadi al-awwal an-nusratus syaitaniyah. Perhatikan edit. Kok main-main gimana toh? Al-awwal an-nusratus syaitaniyah. Kalian ini sudah berakal, bukan seperti ini. Dengarkan. Kalau keluar itu pamit. Seperti di warung. Taib. Perhatikan. Al-awwal an-nusratus syaitaniyah. Kalaulah yang benar dari hadis ini adalah afalatana syarta, itu yang rajih, itu yang kuat kalau lamang itu, maka maknanya adalah mengandung beberapa makna. Yang pertama nusra syaitaniyah. Yang kedua nusra syar'iyah. Nusra syaitaniyah datang ke tukang sihir supaya tukang sihir mengeluarkan sihir dari orang yang tersihir. Itu namanya apa? Nusra syaitaniyah. Karena makna nusra adalah mengeluarkan. Adapun usrah syar'iyah adalah pakai ruqyah yang ma'thurah, yang ada asarnya dari para salafus salih, dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, kemungkinan yang ketiga adalah min nasri syai'i bi makna idharuhu wa ibrazuhu. Antum tahu mana nasr dalam buku-buku itu? Apa? Dalam buku-buku biasanya dalam sampul buku terus apa? Apa? Nasr wa tauzi. Apa mananya? Bahasa Indonesia-nya apa? Penerbit. Apa mana terbit? Terbit itu apa? Muncul. Terbit muncul toh? Nah itu. Dari penerbit, dari yang memunculkan. Nah, nasr maknanya apa? Idhar sama saja dinampakkan. Ibroz, abroza, yubrizu, ibroz juga sama dinampakkan. Antum sering membaca buku dalam itu dalam sampul buku. Di nasr wa tauzi. Nah. Apa? Nah, itu. Maknanya apa? Penerbit. Kitab-kitab ini adalah hak cetak milik penerbit. Hakun nasr wa tauzi. Nah, seperti itu. Baik. Makna yang ketiga dari makna apa? Nasru syai'i bima'na idharuhu wa ibrazuhu. Apa makna idhar? Adhara yudhiru idhar. Antum sering baca tajwid. Apa? Idhar apa? Idhar apa? Idhar apa namanya? Idhar hal? Gimana bacaannya? Seperti huruf apa? Gimana hurufnya? Huruf apa? Berapa huruf? 6. Satu dantaranya apa? Nah itu. Ya kan? Itu namanya idhar. Nampak. Jelas. Nah, kalau laman idhar apa? Ikhfa. Sembunyi. Nah, itu ilmu tajwid. Ada ikhfa, ada idhar. Nah, mana idhar apa? Dinampakkan. Dan nasr itu maknanya idhar, dinampakkan, disebarkan. Walasa bil hadisi ma yurajjihul ihtimal al awal. Dalam hadis tadi, hadis Aisyah tadi, tidak ada yang bisa diambil untuk menguatkan ihtimal yang pertama, yaitu apa? Nusra syaitaniyah. Sekarang mana dalil yang menguatkan bahwasanya afalatana syarta, ucapannya Aisyah tadi itu adalah tawaran dari Aisyah supaya Rasulullah mengeluarkan sihir dengan memanggil tukang sihir? Butuh dak? Butuh dalil. Karena enggak ada. Fasara indana ihtamalani. Maka jadinya hadis kita ini ada dua ihtimal yang kuat. Nah, ihtimalun fi riwayah wa ihtimalun fi fikiha. Ihtimal dalam periwayatan dan ihtimal dalam pemahamannya. Pemahaman tersebut. Wa mal ihtimal yaskutul istidlalu. Bersamaan dengan adanya makna ihtimal, makna yang kemungkinan, gugurlah hadis ini sebagai pendalilan untuk bolehnya datang ke tukang sihir supaya si tukang tadi mengeluarkan sihir dari orang yang tersihir. Dari sisi ini namanya apa? Ihtimal itu kapan dikatakan membatalkan istidlal? Ketika sama-sama kuat. Kalau enggak bisa. Jadi jangan nanti berfalsafah. Gini kan ada ihtimal. Nah, maka enggak boleh kamu berkutat dengan ini saja, ini saja. Nah, itu kapan ada ihtimalnya yang dikatakan boleh seperti itu? Ketika sama-sama kuat. Biasanya orang-orang yang berfalsafah, ya kan? Nah, gitu. Ya kan, ini kan ada ihtimal. Rasulullah mengatakan la anallahu sahibas surah sahibad surah. Rasulullah mengatakan apa pemilik gambar ini? Ini kan ada ihtimal. Gambar yang mana? Gambar yang pakai tangan atau gambar yang pakai apa? Kamera atau gambar yang apa yang memiliki apa? Apa? Lahudil apa namanya? Punya bayangan atau gambar yang gerak atau gambar yang tenang? Ada ihtimal-ihtimal. Nah, kalau ada ihtimal berarti apa? Batal. Istidlal lah, biasanya seperti itu. Nah, ketika antum baru kenal belajar, wah iya. Nah, padahal enggak seperti itu. Kapan ihtimal itu batal? Pembatalan sebagai istidlal, ketika ihtimal tadi apa memiliki makna yang sama-sama kuat. Tapi kalau semua mengikuti bayangan dan hayalannya, ini enggak bisa. Mafhum? Nah. Seperti orang yang datang ke kuburan kemudian dia memanggil yang dikubur, karena ada ihtimal. Apa? Ihtimalnya apa? Mungkin agak gila, mungkin gini, mungkin gitu, mungkin lagi bingung, mungkin lagi pening kepala, mungkin lagi apa? Baru geger sama istrinya dan semisalnya. Atau yang lainnya, itu namanya ihtimal yang dibikin-bikin. Jangan mengatakan syirik. Atau jangan katakan musyrik, tapi apa? Perbuatan syirik, tapi pelakunya ahlu tauhid. Nah, itu namanya apa? Ihtimal-ihtimal. Nah, begitu. Ya kan? Seorang hakim yang menghukum di luar hukum Allah, mungkin ada ihtimal. Karena ada orang yang memaksa. Padahal bukan memaksa, daftar. Nah. Semisal, paham toh? Nah. Nah, ini banyak orang yang berfalsafah pakai ihtimal, ihtimal. Nah, gitu. Apa makna ihtimal? Kemungkinan makna ini, kemungkinan makna itu, kemungkinan karena begin, kemungkinan karena begitu. Baik. Jadi oleh itu perhatikan, kalimat ihtimal itu menjadi pembatal istidlal ketika sama-sama kuat. Ketika satunya lemah, satunya kuat, itu bukan berarti. Maka kalau itu dikatakan apa? Sering kita temui dari kalamnya Syekh bin Baz sebelum ini. Kita kembali lagi. Ini harus antum pahami. Mana kalamnya beliau? Beliau sering mengatakan ada laisa bidzahir. Apa maknanya? Ini bukan zahir. Zahirnya kufur ya, kufur. Mafhum toh? Nah, mana kemarin? Mana kemarin tuh? Sering kita jumpai di situ. Halaman berapa? Satu berapa? 178. Nah, tengok. Qala sa'il al-qaul bi anna kufrun asghar. Perhatikan. Orang yang bertanya bilang, al-qaul bi anna kufrun asghar. Ada perkataan bahwasanya ini adalah kekufuran-kufur kecil. Belum jawab, laisa bi dhahir. Itu enggak dhahir. Dhahirnya apa? Kufur akbar. Ya ini apa? Man sa'ala man arman man au manatakahinan arrafan fasalun syai'in fasaddaqahu. Nah, mafhum? Ini kufur asghar. Siapa beliau bilang apa? Laisa bidzahir. Ini enggak zahir. Artinya apa? Apa artinya di sini? Gimana apa artinya? Apa maksudnya di situ, Pak Aris? Ya, dohirnya kufur apa? Ya kufur akbar. Dohirnya kufur akbar, ya kufur akbar. Ini namanya apa? Hujjah dengan dohir. Nah, jadi ini latihan kita supaya tahu bagaimana cara beristidlal. Dohirnya kufur akbar, ya kufur akbar. Kenapa? Karena faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Karena dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Berarti apa? Kufur, kufur akbar. Kalau kau katakan bahwa sekufur asghar, ini bukan dohir. Perlu dalil. Mengeluarkan dari dohir butuh dalil. Dan ini banyak. Bukan ini saja, sangat banyak sekali ucapannya alulun seperti itu. Menguatkan hukum yang dohir. Nanti bilang dohiri, dohiri. Ya, gak paham. Tapi memang bisanya punya semua bunyi itu ya sudah itu saja. Ya wes kalah, kalah kita wes. Mafhum? Nah, seperti itu banyak kalamnya alul ilm. Ya kan Rasulullah mengatakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, orang lain bilang. Ya kan? Ada yang mengatakan Syekh bahwasanya adalah kufur asghar. Siapanya Syekh apa? Laisa bi dhahir. Enggak dhahir. Dhahirnya apa kufur? Akbar ya sudah. Nah. Berarti al-hujjah dalam ucapan yang dhahir. Baik. Enak guna. Baik. Mas'alatun Su'ila bin Bas rahimahullah ta'ala anil farqi bainal mashhur bisihri wal majnun. Beliau ditanya tentang perbedaan antara orang yang tersihir dengan sihir dan antara orang gila. Fajaba al-majnunu alladhi yatalabbasu bihi al-jinnu al-jinniyu faqat hatta yataghayyara aqluhu. Jadi perbedaan antara orang yang tersihir dan antara orang yang gila. Orang yang gila, kata beliau, adalah orang yang dirasuki oleh jin saja, kemudian sampai dia apa? Akalnya berubah. Wal mashuru walladhi yahsulu bi dararun. Sedangkan orang yang tersihir adalah yang dia itu terhasilkan dengan sihir tadi suatu madarat, suatu musibah, bahaya, yakni as-sahara minal insi yadurrunahu bimastafadu minal jinni. Maksudnya para tukang sihir dari manusia membuat madarat pada orang tersebut dengan apa yang mereka ambil faedah dari jin, minta pertolongan jin. Kama jara lil labidi binil aksom hina sahara nabi sallallahu alaihi wasallam saharahu insun yasta'iruna bil jinni fi sihrihim. Sebagaimana yang terjadi pada Labid binul Aksom ketika dia mensihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersihir, disihir oleh seorang manusia. Mereka minta pertolongan dengan jin dalam sihir mereka. Yaquluna lahu, mereka bilang kepada jin, if'alu kadza wa kadza. Yani jin bilang kepada tukang sihir, if'alu kadza wa kadza. Yaqulun if'alu kadza wa kadza. Artinya apa? Tukang sihir tadi apa? Minta pertolongan dengan jin, dan jinnya lakukan gini dan bilang kepada mereka, bikinlah ini. Ini dinukil dari kalamnya Syekh bin Baz, As'ilatun fi sihri wal masyi wal ain. Pertanyaan-pertanyaan terkait dalam masalah sihir dan mas kesurupan, wal ain. Apa ain? Pandangan yang menjadikan apa? Orang tadi kemudian apa? Sawanan dan semisalnya. Dinukil dari kaset yang di tas silat Barden. Apa? Mas itu kesurupan. Mamsus. Rajulun mamsus. Orang kesurupan. Mamsus. Ada istilah biasanya apa? Ada rajul mamsus. Artinya orang yang kesurupan. Itu pada bahasa Arab itu. Mas. Disentuh oleh jin. Biasanya orang awam sini bilang apa? Kamu jangan lewat situ, kalau itu kamu nanti tempel yang jin. Nah. Kadang-kadang lewat di tempat yang dia ini sudah ketakutan sebelumnya, sampai rumah apa? Ngomel. Apa tetangganya bilang? Ditempelin jin. Ketempelan jin. Mahbub, itu namanya mamsus. Biasanya kalau orang itu sudah ketakutan sebelum lewat di situ, kemudian apa? Nanti sampai rumah apa? Ngomel-ngomel, muro-muro rambutnya. Mulutnya apa? Keluar busanya. Tetangganya bilang apa? Ketempelan jin. Itu namanya mamsus. Seperti orang yang di samping rumah saya itu, orang-orang kampung kita jarang lewat situ kalau sudah menjelang maghrib. Walaupun harus muter, mendingan muter daripada lewat nerobos di bawah jati situ. Enggak berani mereka. Jadi tetangga-tetangga kita itu enggak berani kalau malam lewat di situ. Kalau sudah hampir maghrib enggak berani lewat. Khawatirnya apa? Nah, jinnya katut mulai. Nah, bawa pulang. Akhirnya apa? Muter. Nerebus yang seharusnya cuma sekitar 5 menit, muter harus 4 jam bisa ditempuh. Kenapa? Karena takut ketempelan jin. Nah. Nah, sampai rumah apa? Ngomel. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Masalah tun hal yajuzu harqus sahir binar. Boleh tanya, apakah dibolehkan membakar tukang sihir dengan api? Al-jawab, la yuhraku binari ahadun. Tidak ada seorang pun yang boleh dibakar dengan api. Lian Rasulullah SAW menahan dalik, karena Rasulullah SAW melarang dari menyiksa dengan api. Wa qala inna nara la yu'adzibu biha illallahu fal yuktalu bisayf. Rasulullah bersabda, sesungguhnya api itu tidaklah seorang pun bisa menyiksa dengannya kecuali Allah. Bahkan dibunuh dengan pedang. Nah kalau itu sekarang ini banyak orang-orang yang brutal, ketika dapat orang yang maling dibakar rame-rame, siram bensin, itu enggak bu? Enggak boleh. Mafhum? Nah, enggak boleh. Biasanya apa? Banyak orang-orang yang biasanya apa? Sudah kesetanan mendapatkan orang yang maling tertangkap atau orang yang selingkuh ditangkap, apa? Dibakar dengan siram bensin, ya kan? Kadang apa? Dimasukkan ke ban mobil kemudian dibakar bannya. Nah ini gak boleh, itu semuanya adalah termasuk kekeliruan, gak boleh. Mas'ala tun su'ila bin Basrah ta'ala kila lahuhal harut wa marut malakani aw basarani narju bayan al-qawli rajih min akulil ulama bidhalik fajaba ikhtalaf al-ulama biyadha wal-adharu annahuma malakani nazala ibtila'an wa imtihanan kama qala Allah ta'ala kama qala Allah azza wa jalla wa ma unzila 'alal malakaini bi babila harut wa marut. Baik, itu kita cukupkan dan insyaallah kita sambung lagi. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik.